Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukran syakirin wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, dan juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita haturkan. Masih melanjutkan dosa-dosa besar yang ke-44, yaitu menggambar makhluk hidup baik di pakaian, di dinding, kendaraan, tembok rumah, ya, apa saja dan semacamnya. Ini semua diharamkan di dalam agama Islam. Dan ini ulama rincikan, yang tidak dibolehkan adalah manusia, jin, malaikat, dan hewan. Tapi kalau seseorang menggambar, melukis pemandangan, misal langit atau building-building, keadaan kota kayak Jakarta ini metropolitan misalnya, kendaraan, gak ada masalah. Bolehkah dipajang? Boleh. Tapi kalau sudah gambar manusia, gambar hewan, malaikat atau jin, maka ini yang dilarang dalam hadis. Ini yang dilarang dalam hadis. Dan ini hampir seluruh ulama sepakati tentang pengkerucutan keempat makhluk ini. Khilaf di antara ulama tentang masalah foto. Kalau lukisan sudah disepakati, dan nanti akan kita dengarkan bagaimana jelas dan tegasnya dalil-dalil yang melarang masalah itu. Tinggal masalah foto, apakah foto disamakan dengan lukisan atau tidak. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Yang pertama mengatakan sama saja, dan yang berpegang pada pendapat ini mengatakan foto mutlak tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Misal dibutuhkan untuk ijazah, paspor, KTP, sesuatu darurat. Itu pun tidak boleh ada maksiatnya. Tidak boleh ada maksiat. Artinya tidak boleh foto perempuan terbuka auratnya, laki-laki kelihatan auratnya misalnya, baik dia pajang foto-foto dia sendiri atau foto orang lain, mungkin dari artis-artis yang dia idolakan di kamarnya, di rumahnya, di kantornya, semuanya tidak boleh. Pendapat pertama mutlak, dan ini dipegangi oleh mayoritas jumhur ulama. Pendapat kedua mengatakan, dan ini lebih kerucut sedikit ke pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan foto beda, gak masuk seperti melukis. Karena beliau bilang foto itu sama saja dengan orang lihat dirinya di cermin, jadi cuman pantulan. Beda dengan lukis, sengaja dibuat, bisa sama bisa tidak. Umumnya melukis itu tidak ada yang 100% sama, tapi kalau foto itu sama dengan oleh dirinya di cermin. Maka beliau mengatakan foto boleh saja. Dan ini juga ada di antara ulama yang berpegang pada pendapat ini, dan mereka melihat boleh-boleh saja orang foto, seperti misalnya foto kebutuhan yayasan, anak-anak sekolah, atau misalnya ada individual, misal bukan yang haram. Seorang suami memegang foto istrinya, mungkin karena di jarak jauh, di negeri lain, tinggalnya di kota lain, sehingga dia butuh melihat foto anaknya, foto istrinya, foto ibunya, ayahnya, foto kerabatnya misalnya, yang kira-kira tidak ada pelanggaran syar'i, maka ini masih dibolehkan. Tapi kalau masuk dalam kategori maksiat, misal foto yang bukan mahramnya, foto sembarangan orang, atau seperti sekarang banyak orang yang na'udzubillah berpacar-pacaran misalnya, atau bergaul hal-hal yang diharamkan dalam agama, maka ini mutlak tidak boleh. Jadi mereka pun mengatakan boleh, dan tidak sama dengan ancaman melukis kalau bukan pada hal yang bermaksiat. Bedanya sangat tipis. Kalau pendapat pertama enggak boleh kecuali darurat saja, Kalau ini pendapat kedua boleh, terbuka, enggak masalah. Suami istri boleh saling simpan foto anaknya yang baru lahir, enggak ada masalah. Makanya biasa para ulama kita pun yang memegang pada pendapat ini, kalau mereka berkunjung ke satu negara, mereka foto dengan orang-orang yang mengundangnya gitu kan. Hanya sebatas memang dia pernah berkunjung di situ, atau dia butuh foto tentang siapa ketua yayasan di yayasan yang dia kunjungin, sehingga dia buat laporan misalnya. Maka itu pendapat kedua mengatakan boleh-boleh saja. Tetapi mereka sepakat, dua golongan ulama ini mengatakan tetap tidak boleh dipajang. Ini penting sekali. Jadi tidak ada satupun pendapat ulama yang berpegang pada sunnah yang mengatakan boleh foto dipajang. Tidak boleh. Ini mutlak, mereka sepakat masalah itu. Kalau Anda tanya kepada saya bagaimana dengan foto pemerintah kita misalnya, harus pasang fotonya Pak Presiden. Ya ini kalau memang itu masih bisa ditolerir untuk bisa disampaikan, bahwasanya bisa saja foto itu, kalau pendapat guru mengatakan boleh. Foto pemimpin negara boleh. Foto seorang alim ulama supaya dikenal, itu masih umum. Tapi gak boleh dipajang memang pendapatnya. Maka pendapat kedua mengatakan kalaupun darurat ada foto kayak tadi, suami istri simpan foto satu sama yang lain, atau foto anaknya, atau foto pada saat dia masih kuliah di mana, maka disimpan di album, bukan dipajang. Dan alhamdulillah sekarang dengan adanya media TV, ya tidak ada orang yang tidak kenal foto presiden kita. Semua orang tahu gitu kan, wakilnya siapa, menterinya siapa, semua jelas gitu. Sehingga tidak ada sesuatu yang darurat yang harus membuat kita memajangnya. Yang jadi masalah di sini saudaraku, siapapun tentu yang mendengar ceramah kita ini, dan saya niatnya untuk menyampaikan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan akan sering saya ulangi kalimat ini, jadikanlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan. Al-ayah, hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kaffah, keseluruhan, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kata ulama tafsir, maksudnya adalah setiap muslim punya kewajiban, baik dia pemimpin negara, atau dia masyarakat biasa, dia pedagang, atau dia pegawai, dan apa siapa saja, laki-laki, perempuan, mau suku manapun dia, kalau dia syahadat, maka dia harus menjadikan Islam sebagai tradisi kehidupannya. Dan jangan tradisi dia, tradisi sukunya, tradisi negaranya, apalagi kalau tradisi agama lain, dijadikan sebagai agama dia. Jadi gak boleh. Kita harus tahu Islam ini standarisasinya ada. Muslim Afrika, Muslim Eropa, Muslim Asia, Muslim Arab sama saja. Hukum halal haramnya sama. Kan gitu. Cara sholatnya sama, kiblatnya sama, maka gak boleh ada perbedaan. Makanya yang berlaku haram dalam hadis-hadis yang akan kita bacakan nanti berlaku pada semua yang syahadat, siapapun dia, sama saja. Kebetulan saja buku Al-Kabair ini terjemahkan bahasa Indonesia, maka kita bahas dalam bahasa Indonesia, tapi ini tulisan dalam bahasa Arab. Ada juga diterbitkan dalam bahasa Inggris, ada dalam bahasa Perancis, banyak. Dan ini dibahas di seluruh, hampir semua da'i, kalau buku ini hampir sama dengan hadis Arba'in Nawawi, hampir semua da'i banyak yang tahu dan dibahas gitu. Karena memang subhanallah, mungkin ditopang juga dengan keikhlasan penulisnya ya. Karena dengan keikhlasan itu biasanya membuat ilmunya disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ulama membahas keadaan sekarang Ibnu Qayyim rahimahullah, justru beliau setelah meninggal beberapa ratus tahun, ya itu baru buku-bukunya banyak terbit dan banyak dibaca oleh orang gitu. Nah, ini termasuk karena keikhlasan mereka. Jadi kalau masalah pajang, maka itu disepakati untuk tidak dilakukan. Jadi sini saya terangkan dan saya tekankan saudaraku sekalian, dahulukanlah iman dan ilmu dibandingkan dengan hawa nafsu dan tradisi kita. Jadi kalau tradisi keluarga saya memajang foto-foto keluarga, yaitu diturunin, darurat pun taruh di album kalau pendapat kedua, gitu kan? Kalau pendapat pertama tadi mengatakan tidak ada, tidak perlu semua itu. Tidak ada sesuatu yang harus disimpan gitu. Tapi kalau pendapat kedua masih ditoleransi, tapi juga jangan sampai terpajang karena ada konsekuensi yang akan kita bacakan banyak hadisnya berhubungan dengan masalah larangan tersebut. Itu lukisan di dinding, gambar di dinding. Begitu pula kalau di pakaian. Begitu pula kalau di pakaian. Ulama sepakat mengatakan sama saja. Di pakaian berarti dipajang juga. Apalagi banyak umat Islam yang memakai baju bergambar ini dalam sholat. Besar gambarnya, kemudian dia pakai sholat. Ini enggak boleh, karena ada larangan gitu kan. Ada larangan menggunakan pakaian seperti ini. Dan kata ulama tidak boleh dia tarik larangan tersebut ke dalam sholat. Ya, itu berarti tidak boleh. dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sebagaimana kita baca hadis Aisyah, ya, gambar yang dipajang oleh Aisyah di baik di baju Aisyah ataupun di gorden rumah beliau radhiyallahu anha, dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh keluarkan, tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Sama juga dengan di tempat-tempat lain, mungkin di mobil. Biasanya orang dilukis-lukis, ya. Lihat biasa kalau keluar kota itu mobil-mobil truk di belakangnya gambar perempuan. Gitu kan? Apalah bahasa-bahasanya macam-macam gitu kan. Saya dalam penantian mula inilah itulah gitu kan. Apa manfaatnya gitu? Kadang-kadang ada yang gambar setan, ada yang gambar hewan, ada yang gambar perempuan, ada yang gambar sunan, ya, Kalijaga, ada sunan macam-macam. Untuk apa? Yang jadi masalah lukisan, lukisan dilarang. Tambah lagi dipajang, apalagi kalau pajangan itu biasanya sering kali gambar-gambar yang tidak benar, gitu. Yang mana tidak benar, gitu. Makanya dilarang semuanya, nggak boleh. Ini termasuk contoh-contohnya, gitu kan? Jadi tidak boleh. Kemudian sisa. Bagaimana kalau tidak terpanjang? Bolehkah kalau sesuatu tidak terpanjang? Misal karpet, spray yang ditaruh aja, bukan dipajang di atas, dipasang gitu. Karena tadi kalau baju sama dinding kan terpanjang. Nah sekarang pertanyaannya kalau tidak dipajang, ditaruh di lantai misalnya, atau sifatnya di buku tulis. Anak-anak banyak gambar-gambar, bolehkah itu? Nah ini lagi berselisih diantara ulama pendapat. Tentu pendapat yang paling kuat dan ini lebih baik, ya, setiap rumah muslim, karena sudah ada larangan untuk tidak memajang gambar ataupun patung, maka sebaiknya dijauhi, karena konsekuensinya malaikat tidak masuk di rumah yang ada anjing dan ada patungnya atau gambarnya. Yang berarti kalau tidak masuk malaikat, ada setan dong di sana, otomatis. Karena lawannya setan adalah malaikat, gitu kan? Selalu bentrok ini. Karena Nabi SAW yang mengatakan sendiri kepada kita, kita semua punya qarin, pendamping dari malaikat dan dari setan. Semuanya ada. Jadi malaikat selalu menuntun kita kepada kebaikan, setan menuntun kita kepada keburukan. Maka semua bisikan positif tangkap cepat. Misalnya azan, ada bisikan dalam hati kita atau dalam jiwa kita, ayo sholat. Itu dari malaikat tuh, qarin, pendamping. Jadi kita tangkap cepat sehingga kita segera mengerjakan ibadah. Dan kalau ada bisikan yang mengatakan dah sebentar masih lama belum iqamah, ya, segalanya dari setan, tolak cepat. Dan setan gampang kok untuk ditolak, ya, untuk ditinggalkan, cuma ditolak aja. Enggak, saya enggak mau, selesai. Dan gitu. Cuma kadang-kadang ada orang yang membesar-besarkan setan ini sambil mengatakan, "Oh, berat sekali," gitu kan. Padahal sebenarnya enggak ada yang berat, apanya berat? Setan cuma menggoda. Cuma bisikin. Makanya iblis kan pada hari kiamat, sudah pernah saya jelaskan dalam hadis yang sahih, akan keluar tiang di neraka, kemudian ada iblis diikat dan iblis berkhutbah untuk penghuni neraka. Na'udzubillah, jangan sampai kita ikut-ikutan dengar khutbah ini sebab sudah di neraka. Jadi dia mengatakan, innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Allah Tuhan kalian dan Tuhanku telah menjanjikan kalian janji-janji yang benar. Gak boleh begini, gak boleh begitu, harus kerja ini, harus kerja itu. Dan Allah benar. Dan saya juga janji-janji untuk kalian. Artinya saya bisik-bisikin, ah gak apa-apalah, gak usah sholat dulu, gak usah tutup aurat dulu, masih muda, ini, itu, gak usah ada di majelis taklim, jauh, macet, segalanya. Macam-macam bisikannya dia, gitu kan. Maka setan bilang, saya cuma ajak-ajak saja. Tapi kalian ikutin, maka ya saya memungkiri janji-janji saya itu. Dalam ayat lain dikatakan, fastajabtum li. Kalian lalu jawab atau mengiyakan panggilan saya itu. Maka sudah selesai. Fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhum wa ma antum bimusrikhi. Jadi jangan kalian salahkan saya, salahkan diri kalian sendiri karena saya cuma bisik-bisikan kata setan dan saya tidak bisa menolong kalian, kalian juga tidak bisa tolong saya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Saya sekarang kufur, memungkiri semua yang kalian ikuti saya dulu. Udah selesai, masuk neraka sama-sama dengan setan itu. Jadi kita harus menyadari bahwasanya pendapat ulama yang paling kuat adalah dikatakan rumah seorang muslim memang dijauhi. Dijauhi semua gambar, baik itu di karpet, baik itu di spray, baik itu di mobil, baik itu di keramik, gitu kan? Semua dijauhi. Itu jauh lebih aman. Ada pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah sebenarnya, mengatakan masih boleh kalau sifatnya memang itu bukan dipajang. Itu sifatnya bukan dipajang. hanya sekedar misal ada karpet, kemudian ada sedikit ilustrasi gambaran apa namanya binatang misalnya, tapi tidak kelihatan seluruhnya, maka itu masih ada yang mengatakan boleh. Tapi ini pendapat, tidak punya dalil, nggak punya dalil. Bagaimana dengan pendidikan? Buku sekolah anak-anak dilihatin, ini buaya ya anak-anak misalnya gitu kan, gurunya memperlihatkan ada gambar, bolehkah itu? Kalau ini lebih mayoritas pendapat ulama mengatakan kalau gambar itu digunakan bukan untuk dipajang, tapi dia ditaruh dalam sebuah buku dan sifatnya memang untuk pendidikan. Pendapat yang dari dulu dipegang oleh para ulama dari zaman tabi'in, dibolehkan kalau dalam pendidikan. Itu pun memang kalau namanya pendidikan berarti sifatnya sesuatu yang mutlak, yang dibutuhkan saja, yang dibutuhkan saja. Nah sekarang seperti misalnya buku-buku kedokteran gitu kan, banyak membutuhkan, diberikan gambaran tangannya manusia itu seperti ini kan gitu, urat-uratnya di sini, kalau tidak digambar mereka nggak tahu. Maka itu ulama umumnya mengatakan masih boleh dalam pendidikan. Termasuk juga di sini karena dalam kategori umumnya pendapat ulama mengatakan boleh diilustrasikan kalau sifatnya pendidikan yang film kartun. Makanya ada film-film kartun Islam itu. Nah itu masih dibolehkan karena dia sifatnya dikatakan dalam oleh para ulama suratul mutaharrifah. Gambar memang lukisan tapi dia bergerak. Dia bergerak dan sifatnya memang masuk dalam pendidikan, tapi tidak boleh kalau selain pendidikan. Tidak boleh kalau selain pendidikan. Jadi kalau ini umumnya pendapat yang kuat di sini boleh saja. Kalau untuk pendidikan boleh saja, gitu kan? Ada sebagian ulama menambahkan mengatakan lebih aman lagi kalau dia bisa menggunakan foto. Misal dia mau mengajarkan kepada murid-muridnya di sekolah seorang guru hewan-hewan, maka dia datangkan foto aslinya. Komodo misalnya, buaya misalnya, burung apa, memang gambar aslinya, foto. Itu berarti dia lebih kuat karena ikut dengan pendapat-pendapat yang sebelumnya tadi. Karena ada yang membolehkan kalau sifatnya foto gitu kan. Nah, kalaupun tidak, maka tetap pendapat mengumumkannya atau umumnya mengatakan boleh saja kalau dalam pendidikan. Juga masuk dalam kategori ini kalau mainan anak-anak. Bolehkah anak saya belikan boneka? Maka umumnya pendapat ulama mengatakan boleh. Tapi juga tidak boleh dipajang. Cuman ulama-ulama pun yang membolehkan ini tidak semua ya, sebagian kecil yang membolehkan karena beristimbat daripada hadis yang sahih menjelaskan Aisyah radhiyallahu anha pernah punya boneka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya. Yang Aisyah cuma meletakkan atau menggunakannya bermain di waktu-waktu tertentu. Maka ini pendapat mengatakan boleh saja, tapi itu pun tetap disepakati tidak boleh dipajang. Cuma pendapat yang lebih kuat mengatakan lebih aman kalau anak-anak dijauhi atau diberikan hadiah jauh daripada boneka-boneka atau patung ini. Apalagi yang tidak ada maknanya sama sekali ya. Seperti gambaran-gambaran atau halusinasi yang datang dari Jepang gitu kan. Gambaran-gambaran hewan-hewan atau monster-monster yang tidak masuk di akal lah gitu ya. Yang tidak ada memang. Itu kan mengacaukan akidahnya seorang muslim dari kecil. Sama juga tadi film-film kartun yang tidak mendidik. Kita lihat banyak sekali kartun yang sama sekali tidak mendidik gitu. Enggak ada pendidikan agamanya. Ya, umumnya pun merusak. Kalau secara umum pun dia masih merusak. Digambarkan ada, pernah itu hari saya sampai ribut di ceramah itu gara-gara di salah satu media TV kita ada yang putar film kartun Hindu. Diceritakan anak kecil dewa bisa mengangkat gunung, bisa marah dengan dewa hujan gitu kan. Saya karena penasaran waktu itu sempat anak saya menyampaikan ke saya gitu, ini ada kartun begini boleh nonton gak? Terus saya lihat cuplikannya. Kebetulan waktu saya lihat itu anak kecil ini ceritanya bisa melawan dewa, dan dalam keyakinan orang-orang Hindu ini ada dewa-dewa seperti dewa hujan ada. Dia digambarkan dalam kartun itu dewa hujannya ceritanya lagi marah sama orang di bumi, kemudian tidak diturunkan hujan. Terus digambarkan dewa hujannya itu lagi duduk sama teman-temannya lagi makan buah di atas awan, gitu kan? Yang memang dia lagi demo, nggak mau, dia lagi marah gitu. Maka si anak kecil ini marah dengan dewa, ditantang perang, akhirnya berantem. Coba kira-kira anak-anak kecil kita tanggap apa tuh? Yang kita tahu kan di atas langit ada Allah Azza wa Jalla. Allah yang turunkan hujan. Malaikat pun tidak bisa buat apa-apa. Kalau Allah bilang jangan, jangan gitu kan. Bulan dan bintang pun gitu kan, dalam hadis sahih dikatakan setiap hari sebelum terbit matahari itu selalu menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dulu, izin. Kalau Allah izinkan terbit, kalau tidak kiamat terjadi. Itu semuanya. Jadi gambarannya anak kita nanti, oh seperti ini ya. Ini bahaya sekali dari sisi akidah gitu kan, kerusakan akidah cukup banyak. Contohnya berhubungan dengan masalah ini. Jadi ini kurang lebih mukaddimah dari masalah gambar, foto, kan gitu, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan pendapat-pendapat ulama umumnya. Baik, saya bacakan dalil yang diangkat oleh beliau Imam Az-Zahabi rahimahullah di dosa besar ke-44 ini. Yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Buyu. Yang bunyinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bab bai' at-taswir wa at-targhib fiha ruh. Wa at-targhib fiha ruh. Juga dalam Kitabul Libas, bab man sawwara sura kullifa yaumal qiyamati an yanfukha wa ma huwa binafikh. Nomor hadis 2225 dengan 5963. Juga Imam Muslim sebutkan dalam Kitabul Libas juga bab tahrim taswir sura al-hayawan, nomor 2110. Kata Nabi SAW, man sawwara suratan kullifa an yanfakha fiha ar-ruh yaumal qiyamah wa laysa binafikh. Barang siapa yang menggambar, melukis, membuat satu gambar saja makhluk hidup. Nah, ini yang dikategorikan oleh para ulama tadi, makhluk hidup di sini masuk dalam empat yang saya sebutkan tadi, manusia, hewan, jin, dan malaikat. Mungkin kalau Anda tanya malaikat seperti apa, sering di barat itu para pelukis gambarin malaikat seperti figur laki-laki itu ada sayapnya. Nah, ditangkap malaikat itu punya sayap gitu kan, mereka gambarkan. Ini semua tidak boleh. Maka dia akan dibebankan untuk meniupkan ruh padanya pada hari kiamat, padahal dia tidak pernah mampu meniupkannya. Jadi artinya dia tidak akan pernah bisa. Dalam riwayat lain disambungkan kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah tiupkan ruh kepada makhluk tersebut dan akhirnya hidup dan menyiksa dia di neraka. Menyiksa dia di neraka. Makanya kadang-kadang saya, semoga Allah beri hidayah, kalau saya hari Kamis biasa isi Bulughul Maram di Kelapa Gading, paginya itu di Masjid Istiqomah, saya pulang menuju ke Cawang, menuju ke tempat saya di Condet sana, itu saya lewat. Jadi antara Kelapa Gading menurut lewat bypass itu sebelah kiri jalan ada pembuat-pembuat patung tuh. Ada patung dinosaurus, ada patung harimau, ada patung macam-macam ikan. Saya subhanallah, semoga Allah kasih hidayah ya, mereka ini enggak tahu gimana cara ya memberikan masukan kepada mereka, karena itu sudah menjadi sumber pendapatan. Tapi tidak ada yang mustahil, Allah bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Cuma kalau saya lihat dia buat patung harimau, patung singa, patung dinosaurus, ini kan dalam hadis yang tadi disebutkan, dia akan disuruh kasih ruh dan dia tidak bisa, lalu Allah akan kasih dan akan menyiksa dia di kuburan. Gitu kan? Itu bahaya sekali. Patung. Belum lagi banyak umat Islam yang masukkan patung di rumahnya, tapi dia tidak sadar kalau itu berbahaya buat dia. Ya walaupun dia tidak membuatnya, tapi kalau dia masukkan ke dalam rumah, ancaman tentang tidak masuknya malaikat berlaku padanya. Apalagi kalau dia yakini bahwasanya itu bisa memberikan manfaat atau madarat, maka itu sama dengan keyakinan orang-orang Quraisy, perbuatan syirik. Seperti banyak orang taruh patung apa gitu ya, dewanya dulu orang-orang Hindu dan orang Buddha di depan rumahnya, dua pegang pentungan gitu kan, dengan alasan nanti tidak masuk apa, tidak akan masuk pencuri atau penjahat. Itu meyakini itu berbahaya. Patung itu dibuat sama dia. Inilah yang dari dulu dinasihati Nabi SAW dan para sahabat kepada orang-orang Quraisy Mekah. Ada apa kalian sembah-sembah berhala yang kalian buat sendiri? Dan itulah yang membuat Umar radhiyallahu anhu disebutkan dalam riwayat pernah tertawa sendiri, kemudian ditanya oleh teman-temannya, kenapa Anda tertawa? Kata Umar radhiyallahu anhu, saya teringat di masa jahiliyah dulu. Dulu ada tersebar di masyarakat Mekah bahwasanya orang harus nyembah berhala, dan sudah saking kentalnya sampai keluar lagi sebuah statement, dan itu memasyarakat di Mekah bahwasanya berhala pun harus dibuat dari tanah Mekah atau batu Mekah gitu kan. Satu waktu kata Umar, saya keluar dalam salah satu perjalanan saya, kemudian saya lupa bawa patung dari Mekah, gak ada, dan tidak boleh buat dari tanah sembarangan, harus dari tanah Mekah karena dari Mekah asalnya. Maka dia bilang, saya tidak temukan dari Mekah kecuali kurma saya. Saya kurma bekal makanan, lalu saya buatlah patung dari kurma itu. Setelah jadi lalu saya sembah Tuhan saya itu dari kurma, gitu kan. Selesai itu, ini bekal makanan saya lapar, maka saya potong kepala Tuhan saya dan saya makan, gitu kan. Lalu Umar mengatakan, saya tertawa mengingat kejahilan kita dulu, gitu. Nah sekarang berapa banyak orang di zaman teknologi ini jahilnya luar biasa, gitu. Sekarang kalau saya tanya Anda, Jepang sekarang negara teknologi canggih kan? Canggih, luar biasa, dianggap orang yang cerdas, gitu kan. Tapi apakah Anda tahu mereka semua hampir mayoritasnya yang bukan muslimnya itu meyakini bahwasanya raja mereka itu anak dewa matahari. Dan dewa matahari itu dianggap Tuhan, gitu kan. Bagi mereka begitu, dan ini rajanya sekarang dianggap anaknya dewa matahari. Dengan teknologi canggih mereka masih menggantungkan atau masih meyakini hal seperti itu. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain muttafaqun alaih. Ini bisa dilihat tentu yang pegang bukunya ya, di putnot nomor 1 Imam Bukhari dalam Kitabul Libas bab azab al-musawwirin yaumul qiyamah nomor 5950 dan Imam Muslim dalam Kitabul Libas bab tahrim taswir surah al-hayawan 2109. Kalau Imam Muslim sih jelas ya menekankan bahwasanya itu kata-kata al-hayawan, surah al-hayawan, hayawan itu adalah hewan-hewan. Hewan melata maksudnya. Itu yang beliau fokus gitu. Orang yang kata Nabi SAW, asyadun nasi azaban yawmal qiyamatil musawwirun yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Orang yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Akan dikatakan kepada mereka kelak, hidupkanlah sesuatu yang kalian ciptakan itu. Aisyah juga pernah berkata radhiyallahu anha dalam hadis muttafaqun alaih juga sama. Ini di putut nomor 2 Bukhari Kitabul Libas sama nomor hadis 5954 Imam Muslim juga dalam Kitabul Libas nomor 2107. Kadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu sahwatan li bi kiramin fi tamathil. Fahataqahu wa talawwana wajhu. Wa qala ashaddu an-nasi adzaban 'inda Allahi alladhina yudahuna khalqallah. Rasulullah SAW pernah tiba dari suatu perjalanan dan saya telah menutupi bilik milikku, ya, kamar tidur beliau radhiyallahu anha dengan sebuah tirai yang terdapat gambar padanya. Ada beberapa asar yang menjelaskan gambar burung-burung dilukis di gordennya. Maka beliau menariknya dan berubah rona wajah beliau sallallahu alaihi wasallam karena tidak suka dan beliau bersabda, orang yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah. Muttafaqun alaih. Jadi kita perlu ambil pelajaran sini kalau yang pegang buku tentunya hadis yang sebelumnya yang asyadun nasi azaban tadi itu menceritakan tentang azab yang sangat pedih bagi siapa? Orang-orang yang membuat, gitu kan? Hadis yang setelahnya yang kasus Aisyah radhiyallahu anha adalah kena juga kepada orang yang menggunakan. Ya kan? Karena di sini Aisyah memasang tirai, beliau bukan melukis. Tapi Nabi SAW tetap mengatakan paling pedih dan paling berat azab orang yang hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang menandingi ciptaan Allah. Artinya termasuk memajangnya itu adalah menandingi, dianggap menandingi. Juga saya berikan gambaran saudaraku sekalian, dunia ini sebentar. Banyak orang subhanallah manusia karena jauh dari agama sehingga dia tidak memang jadikan agama Islam sebagai pedoman hidupnya. Maka dia menjadikan apa sajalah yang dianggap senang atau dia lihat modern atau dia lihat canggih maka dijadikan sebagai pegangan hidupnya. Ini banyak sekali, maka tidak mau. Pernah ada seorang ibu pada saat saya jelaskan hadis yang rumah yang ada anjingnya, patungnya atau lukisan tadi tidak akan dimasuki oleh malaikat. Lalu saya bilang tidak bolehnya kita memelihara anjing di rumah. Dia bilang, kok Ustaz agama Islam keras sekali ya, sampai gak boleh pelihara anjing aja gak boleh. Tapi tentu saya sudah jelaskan masalah pelihara anjing itu kalau untuk berburu boleh saja tapi tidak boleh dalam rumah. Untuk menjaga peternakan itu masih dibolehkan, gitu kan? Itu dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 4 masalah bolehnya kita memakan ya buruan yang dikejar oleh anjing buruan sampai Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan anjing hukumnya haram dijual transaksi kecuali anjing untuk berburu karena dibolehkan untuk dipakai gitu kan maka boleh juga menjualnya. Tapi ini pendapat Abu Hanifah saya sendiri rahimahullah. Kalau jumhur ulama mengatakan tetap tidak boleh. Tidak boleh ada transaksi semua yang haram dijual dagingnya dimakan dagingnya haram ditransaksikan. Jadi kan? Jadi kalau haram dimakan babi, anjing, ular, maka tidak boleh juga transaksi yang berhubungan dengannya. Tapi Abu Hanifah al-Mu'ah mengatakan boleh-boleh saja, ya boleh-boleh saja. Di sini waktu saya jelaskan itu sudah bilang kenapa keras sekali gitu. Lalu saya bilang begini, memang kalau ibu enggak pelihara anjing kenapa? Ternyata beliau ini memang dari kecil itu selalu diberikan hadiah oleh ibunya, ayahnya itu atau cerita tentang film-film berhubungan dengan masalah barat, kehidupan orang non muslim gitu kan, bagaimana mereka hidup dengan anjing, tidur dengan anjing, dijilati sama anjing. Kita kan kalau dijilat sama anjing harus dicuci gitu kan, dalam hukum fikih jelas gitu kan, harus dicuci dengan tanah, dengan air, baru kita bisa sholat. Kalau enggak bisa, bagaimana kalau dia tiap hari tidur sama kita, mana kotorannya, mana segala, maka itu enggak boleh. Saya bilang memang itu ya, agama kita melarang, tidak boleh. Dan memang kenapa kalau ibu tidak pelihara anjing? Enggak ada sesuatu yang masalah kok sebenarnya. Kan bisa dilarikan ke hewan-hewan yang dibolehkan. Ya, kan? Kalau cuma karena hobi, misal kucing memang haram untuk dimakan dagingnya karena bertaring. Tapi Abu Hurairah anhu pernah memeliharanya, sahabat Nabi, namanya Abdurrahman ibn Sakhr. Ya, karena dia masyhur punya kucing banyak di rumahnya, maka dikatakan Abu Hurairah. Hurairah itu diambil dari kata-kata hirrah. Hirrah itu artinya kucing. Biasanya orang Arab itu kalau dia selalu mengerjakan satu perbuatan dikatakan Abu. Nah, gitu. Jadi Abu Hurairah artinya orang yang suka sekali dengan kucing. Gitu. Namanya dia sebenarnya Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu. Gitu kan? Nabi SAW tidak larang gitu. Dia tiap hari memberikan makan, diurus kucingnya. Tidak ada masalah. Berarti memang dibolehkan gitu kan, secara syarak. Tapi kalau anjing berbeda, dalam hadis Bukhari pernah anjing masuk, Nabi SAW masuk rumahnya, kemudian ada anjing duduk di depan rumah beliau. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, singkirkan anjing ini karena rumah yang ada anjingnya tidak dimasuki oleh malaikat. Suruh pindahkan. Emang enggak boleh gitu kan? Kenapa enggak alihkan ke yang lain? Masih ada hewan yang boleh memelihara ikan, ayam, banyak hewan, kuda, kan bisa gitu kan? Tidak ada masalah. Kenapa harus kepada hal yang diharamkan? Ini diantaranya. Jadi kita harus tahu bahwasanya sebentar saja ini. Dunia ini cuma sebentar. Gitu. Masjid Al-Azhar ini pun misalnya, teman-teman yang biasa aktif di sini, satu waktu Anda meninggal, Anda akan kenang ini, sebuah kenangan saja. Orang yang bangun building besar di Sudirman San di sini dan di Tamrin misalnya, sampai terkenal punya nama, baik sudah terkenal, setelah itu dia meninggal, sudah tinggal sebuah kenangan saja. Dunia semua akan ditinggalkan. Mobil yang Anda selama ini banggakan, pakaian, wajah yang tampan misalnya, atau wajah yang cantik, atau apa sajalah prestasi duniawi, semua akan kita tinggalkan. Lalu kenapa harus ada masalah kita pada hari kiamat gitu kan? Sementara seorang mukmin tahu hari kiamat ada hisabnya, apa yang dia kerjakan maka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus hati-hati. Jadi jauhilah hal-hal yang diharamkan, hidup Anda akan tenang gitu kan? Hidup Anda akan tenang, nikmati yang halal selesai. Kemudian dikatakan juga dalam hadis yang lain dengan sanad yang jayyid. Dan ini juga disahihkan oleh Imam Tirmidzi sebenarnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bisa dilihat di footnote nomor 3 ya, dalam kitab Sifat Jahannam, bab ma jaa fi sifatin nar, nomor 2577. Ini sebenarnya berhubungan dengan masalah neraka Jahannam. Ciri-cirinya neraka Jahannam disebutkan oleh beliau, salah satu hadisnya ini. Yakhruju 'unuqan minan nari fa yaqul inni ukiltu bikulli man da'ama Allah ilahan akhar wa bikulli jabbarin 'anid wa bil musawwirin. Nanti akan ada leher yang muncul dari neraka lalu berkata, kata sebagian ulama hadis, ini maksudnya adalah leher ini akan datang menyiksa. Ya, menyiksa orang dengan cara yang Allah inginkan. Seperti misalnya contoh disebutkan dalam hadis tentang masalah bab zakat ya. Nanti orang-orang tidak keluarkan zakatnya, zakatnya itu akan berubah menjadi ular pada hari kiamat di neraka yang melilit tubuhnya, dan saking kuatnya bisa ular itu sampai membuat kepalanya botak. Bagaimana harta bisa berubah jadi ular itu? Allah Subhanahu wa taala punya cara sebagai pencipta. Maka melilit tubuhnya dan mematok-matok kepalanya sampai dia hancur, diutuhkan lagi sama Allah, begitu terus sampai selesai dosanya. Maka itu caranya Allah. Nah, leher yang keluar dari hari kiamat di neraka ini, memang leher itu akan menyiksa dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Dan leher ini berkata, mengeluarkan suara seluruh penghuni neraka mendengarkan, naudzubillah, aku ditugaskan kepada setiap orang yang beribadah kepada Tuhan selain Allah. Orang yang berbuat syirik, aku bagiannya, aku akan menyiksanya. Juga kepada setiap orang yang angkuh lagi keras kepala. Nah, umumnya dua penyakit ini selalu bersama ya. Kalau sombong biasanya diikuti dengan keras kepala. Kalau dia ya, orangnya baik, merendah diri, biasanya malah lunak dia, mudah sekali untuk menerima kebenaran. Maka ada orang yang angkuh lagi keras kepala, ini berat sekali azabnya, termasuk yang disiksa dengan leher tadi. Kemudian yang ketiga adalah kepada orang-orang yang menggambar makhluk hidup, dan ini yang jadi saksi bahasan kita. Jadi dia bergabung dengan orang-orang yang disekutukan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam siksaan di neraka nanti. Kemudian dalam hadis yang lain juga muttafaqun alaih Bukhari Muslim, saya lihat juga di putaran nomor 1 dalam Kitabul Libas, sama saya langsung sebutkan saja hadisnya nomor 4951 dan Imam Muslim dalam 2018. Kata Nabi SAW, innal ladzina yasna'una hadhihi as-suwara yu'adzabuna yawmal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat gambar atau makhluk hidup itu akan diazab pada hari kiamat dengan gambar itu, dengan benda yang dia buat tadi. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah sesuatu yang telah kalian ciptakan. Ya, tentu ini dikuatkan juga dengan hadis yang sebelum tadi. Mereka tidak mampu hidupkan, lalu Allah tiupkan ruh kepada benda-benda yang mereka buat ini untuk menyiksa mereka di neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadis muttafaqun alaih, bisa dilihat di putnot nomor 2, kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fayu'adzibuhu fi jahannam. Setiap orang yang menggambar makhluk hidup adalah di neraka. Allah menjadikan nyawa untuk setiap gambar yang telah dibuatnya, patung, gambar, gitu kan. Semua itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan nyawa pada hari kiamat. Lalu dia Allah mengazabnya di dalam neraka jahanam dengan makhluk-makhluk tadi, dengan makhluk-makhluk tadi. Jadi teman-teman yang hobi melukis, silakan kembangkan. Tapi jangan pada hal yang dilarang. Kan gitu. Ini penting sekali. Ini hobi memahat misalnya. Kalau memahat, hobinya memahat patung, ya coba buat yang lain. Alhamdulillah sekarang kan banyak sekali seperti mimbar-mimbar kita ini dipahat, dibuat kaligrafi gitu kan, bagus, itu gak ada masalah. Larikan kepada hal-hal positif bisa saja gitu, jangan hal-hal yang diharamkan dalam agama, karena ini konsekuensinya berat sekali. Juga kata Nabi SAW di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari Muslim di footnote nomor 3, nomor 5953 Imam Bukhari dan Imam Muslim nomor 2111. Yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi, fayakhluqu habba aw li yakhluqu sya'ira aw li yakhluqu dharrah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat makhluk seperti makhlukku? Allah larang, enggak boleh ikut-ikutan. Sudah. Larangannya jelas. Jika mereka mampu, hendaklah mereka menciptakan biji-bijian, dan hendaklah mereka menciptakan gandum, dan hendaklah mereka menciptakan semut yang kecil. Artinya kalau mereka bisa, coba buat. Tapi memang tidak bisa, manusia punya keterbatasan. Jadi itu memang hak kausalitasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hal-hal yang memang tidak boleh kita lampaui batas. Allah melarang kita sebagai pencipta, maka jangan dilampaui. Dan juga kita tidak ada masalah kok kalau tidak melakukannya gitu. Sudah saya bahasakan tuh hari dari, dan sering saya ulang ini, setiap Anda tergoda untuk melakukan satu perbuatan dosa, tanya pada diri Anda sendiri, kalau saya tidak lakukan, kenapa? Enggak ada masalah sebenarnya. Enggak ada masalah. Maka sebaiknya jangan dilakukan. Sebaiknya jangan dilakukan, gitu kan? Jadi kita harus ya menghindari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat riwayat sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Ini kurang lebih dosa besar yang ke-44 dan kita akan lanjut ke dosa besar ke-45. Jadi nanti pertanyaannya dua, kalau antum mau tanya berhubungan dengan masalah gambar, dan yang selanjutnya berhubungan dengan masalah ngadu domba. Dosa besar yang ke-45 adalah mengadu domba. Apa maksudnya mengadu domba? Umumnya orang, mungkin kalau teman-teman di Jawa Barat sudah tahu tuh, domba biasa diadu kan? Domba baik-baik, gak ada salahnya, gak ada apa, sengaja dipancing emosinya lalu diadu. Nah berarti orang-orang yang sengaja mengadu dua orang tanpa sebab, seperti mengadu domba tadi, makanya dikatakan mengadu domba dalam bahasa Indonesia nya ini diharamkan dalam agama, tidak boleh sama sekali. Dan ingat, Anda cuma disuruh sibuk dengan kegiatan Anda sendiri, dan ingkar mungkar itu yang kelihatan depan mata, selesai. Ada teman saya, jelas jalan dengan saya dari duhur sampai azan asar enggak sholat duhur, itu wajib ingkar mungkar. Gitu kan? Kita harus ingatkan dia. Tapi kita enggak punya kewajiban sebentar kita keluar masjid ini terus pegang orang di pinggir jalan, kamu udah sholat belum? Dalam Islam enggak ada tugasnya itu. Karena tidak kelihatan depan mata kita, mungkin dia sudah sholat, kita enggak tahu kan. Maka tidak boleh sibukkan diri kecuali dengan diri kita sendiri. Nah, biasanya orang yang mengadu domba ini memang sibuk dengan keadaan orang atau hasud, enggak bisa terima apa yang orang milikin, maka selalu jadi masalah dalam hidupnya. Ini bahaya sekali. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka dan menyebutkan dalam surah Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 11 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'in binamim, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Jadi kalau ada orang yang sedikit-sedikit demi Allah ya, sumpah, sering sumpah, dilarang untuk bergaul dengan orang seperti ini. Orang mukmin itu mahal sumpahnya. Kalau darurat baru diucapin, baru demi Allah. Diminta sumpah baru bersumpah. Kalau enggak usah. Biasakan memang kita bicara dan bernilai bobot ucapan yang kita ucapin. Orang langsung percaya dengan sekali ngomong saja. Dikatakan di sini, dan janganlah kalian mengikuti atau menjadikan teman setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Artinya dia terhina dengan dia banyak sumpah. Ya, karena biasanya dengan banyak sumpah itu berarti orang tidak ada percaya diri atau memang dasarnya informasi yang disampaikan itu tidak benar. Maka dia butuh sumpah gitu kan. Yang banyak mencela. Ada orang begitu kita berteman, dari awal kita ketemu, belum kenal baik sudah diceritain tentang seorang temannya. Keburukan temannya semua. Maka jangan jadikan sahabat karena orang ini satu waktu akan menjelek-jelekkan kita juga. Orang ada temannya mungkin yang sudah 5 tahun dia agak berteman, langsung tiba-tiba diburukin. Ada orang teman kita baru kenalan, terus cerita tentang istrinya, semua keburukan. Atau ibu-ibu mungkin punya teman seorang ibu, baru kenalan, terus tiba-tiba ngobrol tentang suaminya, semua keburukan. Ini siapa kita gitu loh untuk mendapatkan informasi tentang pasangan hidupnya gitu kan. Nah ini berarti dia bisa menceritakan kita lebih parah lagi. Maka jauhi orang seperti ini, Allah larang. Yang banyak mencela. Dan kian kemari menghambur-hamburkan fitnah atau namimah. Juga kata Nabi SAW dalam hadis muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata nammam. Ya. Sudah masuk waktu? Baik. Tidak akan masuk surga orang yang gemar menyebarkan adu domba. Membuat berantem orang itu. Ini mohon dimatikan dulu siapa yang punya. Jadi tidak akan masuk surga orang yang gemar menyebar adu domba. Yang menyebar adu domba gitu kan. Jadi orang yang suka membuat dua pihak berantem. Baik suami istri, baik sama temannya, baik bawahan sama atasan. Dan ini biasanya penyakitnya karena hasud, karena iri dari hati. Karena dia tidak miliki apa yang dimiliki orang lain. Maka akhirnya mengadu domba. Dan juga perlu Anda tahu. Makanya dalam Islam ini kalau kita mau melakukan satu perbuatan apapun sifatnya, lebih baik kalau tidak semua orang tahu kecuali pihak-pihak tertentu saja. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "A'inu umurakum bisirri wal kitman." Ya, dukunglah perbuatan-perbuatan kalian itu dengan merahasiakannya. Jadi tidak perlu semua orang tahu gitu. Kebanyakan kan proyek kita gagal karena belum berjalan sudah ke sana sini kita sebarin beritanya. Ada orang hasud nanti diadu domba, dijatuhin dan segalanya. Islam sudah mengajarkan kita untuk menjauhi ini. Ya. Kemudian juga Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim juga bisa dilihat buttot nomor 2 itu jelas nomor hadisnya. Bahwasanya beliau pernah melewati dua buah kuburan selain beliau bersabda innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fa kana la yastatiru min bauli. Sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini tengah diazab dan mereka berdua tidak ada diazab karena hal yang dianggap besar oleh manusia. Maksudnya di sini orang banyak lakukan dianggap itu bukan sesuatu dosa besar padahal sebenarnya ada dosa besar. Jadi orang menganggapnya kecil padahal sebenarnya dia bagian dari dosa besar. Adapun salah seorang di antara keduanya adalah mereka atau dia selalu menyebarkan adu domba. Selalu membuat dua pihak berantem, ribut. Itu karena hasudnya dia. Kemudian yang kedua, orang seseorang yang tidak menjaga diri dari kencingnya. Artinya tidak membersihkannya. Membiarkannya najis, kepercik sana sini. Makanya kan sunnah laki-laki perempuan kalau kencing duduk. Kecuali kalau tidak ada tempat, itu kan, terutama perempuan. Ya, ini harus duduk. Kalau laki-laki pun sunnahnya duduk. Tapi kalau tidak ada tempat dia harus berdiri apa boleh buat. Intinya dia selamat dari percikan-percikan najis ini semampunya, dan yang paling penting dia harus cebok dalam Islam ya, atau membersihkan kemaluannya sebagaimana sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam hadis yang lain dikatakan tajidu min syirarin nasi dzal wajhaini huwa alladhi ya'ti haula'i biwajh wa haula'i biwajh ya. Ini disebutkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, juga disebutkan nomornya 6058 dan juga Imam Muslim nomor 2526. Kata Nabi SAW, engkau akan mendapatkan orang yang paling jahat di tengah-tengah masyarakat adalah orang yang bermuka dua, yang datang kepada mereka satu kelompok dengan satu wajah dan kepada kelompok lain dengan wajah yang lainnya. Ini sifat orang munafik ya. Jadi dia di sini iya, di sana iya. Kalau di sini dipuji-puji orang ini, kalau di sana dipuji-puji orang yang sana. Tapi sebenarnya di belakang dia memburukan, membuat ya adu domba. Juga dalam lafaz lain dikatakan muttafaqun alaih tajidu syiraran nasi dzal wajhain. Engkau akan mendapatkan orang yang paling jahat adalah orang yang bermuka dua. Jadi yang paling tepat seorang mukmin itu sebagaimana sering dinukil dalam dari oleh para ulama tabi'in kita dalam banyak asar ya. Orang mukmin itu selalu ya alaniyatuhu ka sirruh. Apa yang kelihatan dari seorang mukmin dari penampilan dia, itulah yang ada dalam hatinya. Dia enggak ada sesuatu yang tersembunyi gitu. Dan orang mukmin sudah punya prinsip dasar sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan jelas, lazimila kejujuran walaupun di depan mata kalian kehancuran, gitu kan? Dan jauhilah kebohongan, kebobrokan, penipuan walaupun depan mata kalian keberhasilan. Ada prinsip dasar orang muslim. Apa adanya kita tampil, ngomong. Dan cara yang terbaik adalah kita bekali kejujuran itu dalam diri kita dan kemudian kita jadikan sebagai argumen. Apapun yang membuat kita melakukan satu perbuatan pasti kita punya alasan. Jelaskan alasannya. Selesai, enggak ada masalah. Enggak usah khawatir. Selama yang kita kerjakan itu benar, maka enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian juga diriwayatkan dalam oleh Abu Daud dan yang lainnya, ini disebutkan oleh Abu Daud dalam Kitabul Adab dan disebutkan juga oleh Imam Tirmidzi, tapi ini sanadnya didhaifkan oleh sebagian ulama. Hanya saja dia hampir ya berhubungan dengan masalah apa tadi yang berhubungan dengan adu domba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga cukup banyak hadis yang mendukungnya sehingga dia akhirnya terdongkrak ya. Jadi maknanya dipakai oleh para ulama karena banyak hadis yang mendukungnya. La yuballighuni ahadun an ashabi syai'a fa inni uhibbu an akhruja ilaihi wa ana salimus sadr. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang menyampaikan sesuatu kepadaku tentang para sahabatku. Artinya, si fulan begini, si fulan begitu. Karena aku sangat suka atau ingin keluar menemui mereka dalam keadaan saya memiliki hati yang selamat. Atau tidak memburuk-burukkan mereka. Dan hadis yang terakhir dalam bab ini adalah, kata Ka'ab Rilwan, sahabat Nabi, beliau berkata, ittaqun namimata fa inna sahibaha la yastarihu min adabil qabr. وروى المنصور عن مجاهد حمالة الحطب قال كانت تمشي بالنميمة. Takutlah, kata Ka'ab sahabat Nabi, kepada adu domba atau namimah, karena orang yang melakukannya tidak akan istirahat dari azab kubur. Dan Mansur meriwayatkan dari Mujahid bahwasanya Hammalat al-Hatab dalam surah Abi Lahab itu yang dimaksud adalah perempuan yang suka menyebarkan adu domba ke sana sini. Jadi ini termasuk juga diharamkan dalam agama Islam. Dan semoga Allah SWT menjauhkan kita dari perbuatan dua ini, dosa besar 44, menggambar, membuat patung dan memajangnya, serta juga yang kedua adalah mengadu domba di antara manusia. Ya, ini mungkin sampai sini kita sampaikan, semoga bermanfaat. Allah barallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama, Ustaz, bolehkah memasang foto wanita di sosial media seperti Instagram atau semacam Facebook dalam rangka jualan baju muslimah? Kalau saya sarankan yang muslimah yang biasa jual-jual online, kalaupun itu baju, maka sebaiknya tidak usah ada orangnya, itu jauh lebih aman. Jadi misalnya baju dipajang sedemikian rupa dan kemudian tinggal dijual, nah itu jauh lebih baik, itu jauh lebih baik. Kalaupun misalnya darurat, masuk dalam pendapat yang kedua tadi, kalau memang dia umumnya